Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya, kita masih bisa istiqamah untuk bertalabul ilmi, istiqamah untuk mengemban tugas yang sangat mulia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana para malaikat sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang mereka menyibukkan diri menuntut ilmu agama. Wa innal malaikata la tadra'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu agama karena ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Ain subhanallah, para malaikat saja bertawadhu kepada pencari al-haq, tawadhu kepada mereka orang-orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Maka ini sebuah kemuliaan bagi mereka kaum muslimin yang telah Allah bukakan hati mereka untuk senantiasa haus dan haus menuntut ilmu agama. Tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu agama sampai datangnya kematian. Di usia berapapun kita yang masih belia, yang masih muda, dewasa ataupun sudah sepuh, terus dan terus kita bersemangat mempelajari agama Allah, mendalami agama Allah, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita kokohkan diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu, bisa menjadi sebab Allah istiqamahkan kita di atas agama ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita kembali pada kajian ya pekan keempat membahas al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah, yang wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk tercapainya kehidupan yang bahagia. Kita masuk sebab yang ke-12. Qala asy-syekh al-'allamah عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اعتماد القلب على الله. Sebab yang ke-12 adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والخموم. Kapan hati seorang hamba itu bersandar kepada Allah, Kapan hati seorang hamba itu bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menyerah, tidak tunduk kepada pikiran-pikiran dan khayalan-khayalan yang buruk, jadi jiwa dia kuat, hati dia kuat, dia gak mau tunduk dengan berbagai macam lintasan-lintasan hati, khayalan-khayalan yang itu sayyi'ah, buruk. Dia percaya dengan Allah, dia mengharapkan karunia Allah, niscaya jika ini dia kerjakan akan hilang darinya dengan sebab itu semua berbagai macam kesedihan dan kegelisahan. وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية. Akan hilang pula darinya banyak sekali penyakit-penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit hati, penyakit jiwa. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya yang sangat mahal dari kehidupan ini itu adalah ketentraman. Hidup yang tenang, tenteram, hatinya lapang, ini. Karena kalau ukuran tenteram itu harta, banyak orang yang punya harta tapi hatinya diliputi dengan kesedihan, kecemasan, ketakutan. Kalau yang menjadi tolak ukur adalah jabatan, pangkat dan kedudukan, banyak orang-orang yang punya kedudukan tetapi diliputi dengan kegelisahan. Jadi yang sangat mahal adalah bagaimana hati yang tenang, hati yang tenteram. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb manusia yang menciptakannya, pencipta manusia, tentunya adalah zat yang paling tahu tentang apa yang maslahat bagi seorang hamba. Maka sangat-sangat keliru kalau orang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, justru larinya kepada cara-cara lain di luar agama. Karena kalau kita dengan cara-cara yang lain tadi, wallahualam, bisa benar, bisa salah, lebih besar kemungkinan salahnya. Tapi kalau kita kembali kepada agama, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah yang lebih tahu mana yang maslahat bagi para hamba. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah, bimbingan di dalam Islam bagaimana agar seorang hamba itu hilang berbagai macam kesedihan, kegundah gulanaan dan seterusnya, yakni hati yang senantiasa bersandar kepada Allah, hati yang bertawakalnya kepada Allah. Diri dia, jiwanya tidak terkuasai oleh lintasan-lintasan hati dan khayalan-khayalan hati yang buruk. Artinya kadang hati itu muncul kekhawatiran, jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian, terus begitu. Ini jangan sampai seorang terkuasai oleh hati itu. Sudah, kokohkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus seorang hamba mendidik jiwanya untuk seperti ini, hilang dari kesedihan, keresahan, mudah-mudahan hilang. sehingga akan hilang pula banyak dari penyakit-penyakit, baik penyakit fisik atau penyakit pikiran, penyakit hati. Wa hasala lil qalbi min al quwwati wal insyirahi was sururi, akan terwujud pada hati seorang hamba itu kekuatan, kelapangan, kegembiraan, bahagia. Ma la yumkinu at-ta'biru anhu, yang tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata. Artinya menunjukkan sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Fakam mala'at al-mustashfayat min mardal awham wal-khayalat al-fasidah. Betapa banyaknya rumah sakit-rumah sakit itu dipenuhi oleh pasien-pasien yang hakikatnya penyebabnya adalah jiwanya terkuasai oleh khayalan-khayalan yang buruk tadi. Artinya pikirannya itu yang terkuasai oleh kecemasan-kecemasan yang tidak beralasan. Wakam atharat hadhihi al-umur 'ala qulubi katsirin min al-aqliya. Hal-hal ini, khayalan-khayalan buruk ini juga betapa banyaknya berpengaruh kepada hati-hati orang yang kuat. Secara fisik kelihatan kuat, tapi subhanallah ternyata jiwanya lemah. Ketika ditempa berbagai macam problem, kalah hatinya. Fadlan anit du'afa, terlebih dari yang lemah. Wa kam addat ilal hamq wal junun, betapa banyak pula sampai mengantarkan kepada tindakan-tindakan bodoh dan mohon maaf gila. Artinya sudah kayak enggak waras lagi orangnya. La haula wala quwwata illa billah wal mu'afa man 'afahu Allah. Orang yang selamat itu adalah orang yang Allah selamatkan. Wa waffaqahu bi jihadi nafsi, yang kemudian Allah beri taufik pada dia untuk bisa menjihadi jiwanya. Ya kan? Dia jihadi jiwanya, tundukkan jiwanya, mengalahkan jiwanya, ditahsili al-asbabin nafi'ah al-muqriyah lil-qalb, untuk bisa mewujudkan sebab-sebab yang bermanfaat yang bisa menguatkan hati. Ad-dafi'ah liqalaqihi, yang bisa menghilangkan kecemasan dan kegelisahan tadi. Nah, subhanallah. Dan kuncinya, qala ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kuncinya apa yang Allah firmankan, siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Ay kafihi jami'a ma yahummuhu min amri dinihi wa dunyah. Itu Allah akan mencukupi dia dari seluruh perkara-perkara dari urusan dunia dia, urusan agama dia, ataupun urusan dunia dia. Semua urusannya Allah akan cukupi. Nah, jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kuncinya bagaimana kita mendidik jiwa kita untuk tawakal hanya pada Allah, untuk bersandar hanya kepada Allah. Terus dilatih jiwa untuk seperti itu. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau dan putra beliau Hajar dan Ismail, saat Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkan sang istri dan sang putra di Makkah. Yang ketika itu belum ada orang, belum ada sumber kehidupan, baik itu makanan ataupun minuman, gersang. Sang istri belum dikasih tahu kalau mau ditinggal di sana, bahwa begitu telah sampai di tempatnya, dudukkan, sudah ditinggal pergi. Ditanyakan oleh sang istri, Allahu amuruka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka Nabiullah Ibrahim jawab, na'am, iya. Subhanallah, contohan bagaimana ketawakalan yang sangat kuat dari seorang wanita. Kata Hajar, idzan la yutayyi'una Allah, jika memang demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Subhanallah, seorang bapak suami sekaligus bapak meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang seperti itu. Kalau kita berpikir dengan semata-mata nalar, bagaimana nanti? Kalau bekalnya habis, makan dari mana? Kalau ada apa-apa, siapa yang menolong? Ada binatang buas, ada ini, ada itu. Ya. Demikian pula sang istri tidak kemudian, jahat sekali saya ditinggalkan di sini. Dan seterusnya tidak, karena yakin dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Idzan la yudayyi'una Allah, jika demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau kita kembalikan kepada kondisi kita sekarang, berbagai macam syariat-syariat agama, perintah, larangan, perintah, larangan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Allah Zat yang Maha Mengetahui bahwa ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat untuk ya seluruh manusia sampai akhir zaman. Allah yang mengetahui bahwa nanti kehidupan akan semakin modern, semakin modern, semakin terbuka dan seterusnya. Sehingga Allah Maha Mengetahui bahwa nantinya akan seperti apa dunia ini, dan Allah telah pilih ya syariat yang terakhir dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasti bisa diamalkan, pasti maslahat bagi mereka. Tinggal kita yakin tidak di dalam mengamalkannya bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Kadang manusia berpikir itu kalau zaman onta bisa diterapkan seperti itu. Sekarang zaman modern. Kalau saya ngamalkan Islam seperti itu, rugi dunia saya, hilang dunia saya, kacau kehidupan saya. Ini karena kurang tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang yakinnya dia kepada Allah. Sehingga akan tenang kalau orang itu tawakal pada Allah, bersandarnya kepada Allah, tenang di hidupnya. Tetapi yang jangan sampai kita lupakan di sini, tawakal amalan hati, betul-betul murni kebersadaran hatinya kepada Allah, tugas hati itu. Tetapi bagaimana pikiran dan fisik kita berusaha maksimal di dalam menjalani sebab. Maka tadi Hajar, ketika perbekalan habis, sang putra pun menangis kehausan. Apa kemudian hanya duduk berdiam diri, nanti akan Allah tolong, ini kan perintah Allah, ditinggal di sini Allah pasti akan tolong, sudah berdiam diri saja. Tidak. Dolari, mungkin sofa, ketarwan, sofa, taruh, terus berusaha. Fisiknya berusaha, hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan tolong. Allah tidak akan sia-siakan. Tapi fisiknya berusaha menjalani sebab. Terus perkara-perkara kecil. Berharap di sana ada sumber air, berharap di sana ada sumber air. Maka kemudian datanglah pertolongan Allah, ternyata di dekat situ. Kemudian ya Allah jadikan ada sumber air zam-zam, itu sumur zam-zam. Demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya. Berbagai macam problem, berbagai macam masalah dihadapi oleh manusia. Berada neraka, macam-macam dengan berbagai macam profesinya dan tempat tinggalnya di mana. Semua menghadapi masalah. Maka bagaimana tugas kita, hati kita betul-betul tawakalnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, jangan kepada yang selainnya. Kita akan kecewa kalau bersandarnya pada kemampuan pribadi. Kita akan kecewa kalau bersandarnya kepada makhluk. Bersandarlah kepada Allah yang telah Allah berjanji, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Setelah itu bukan kita berpangku tangan, secara fisik kita terus berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Yakin pertolongan Allah akan datang. Inilah konsep kehidupan seorang muslim, seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya tadi kenapa bisa muncul penyakit-penyakit tadi yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah sampai memenuhi rumah sakit-rumah sakit pasien-pasien yang hakikatnya sumber penyakitnya, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit yang lainnya, adalah dari pikirannya. Hatinya terkalahkan oleh khayalan-khayalan yang buruk tadi, bisikan-bisikan hati yang buruk tadi. Jangan-jangan kecewa dengan ini, kecewa dengan itu. Karena hatinya bersandarnya bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk. Sehingga dari pikiran tersebut akhirnya muncul kepada penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun yang lainnya. Masya Allah. Kata sebagian pihak, itu kondisi kita kemarin adanya pandemi, banyak orang-orang yang kemudian terkena ini apa, penyakit karena pikiran, karena kondisi betul-betul berubah. Semula usahanya sukses, jadi sempit. Semula bertemu dengan orang muda, jadi harus mengurung diri. Semula ini berubah begini, semua begitu. Banyak yang kemudian subhanallah terkena gangguan bagaimana ada penyakit pada pikirannya. Ya, kembalinya kepada tawakal tadi. Fal mutawakkilu 'alallahi qawiyul qalbi. Seorang yang jujur tawakalnya kepada Allah akan kuat hatinya. La tu'athiru fihi al-awham. Tidak akan mempengaruhi hati dia berbagai macam khayalan-khayalan tadi. Wala tuz'ijuhu al-hawadith. Kejadian-kejadian di sekeliling dia pun tidak akan menjadikan hati dia resah dan gelisah. Karena yang namanya kehidupan akan terus berbolak-balik, berganti-ganti. Datang kejadian ini, datang kejadian itu, musibah ini, musibah itu datang. Li ilmihi anna dzalika min dha'fin nafs. Karena dia punya ilmu, dia tahu bahwasanya hal itu akan menjadikan jiwa jadi lemah. Kalau terkalahkan oleh khayalan-khayalan tadi, akan bikin jiwa jadi lemah. Wa minal khawar wal khauf alladhi la haqiqata lah. Termasuk bentuk kelemahan dan kekhawatiran yang tidak ada hakikatnya. Wa ya'lamu ma'a dhalik Ia pun mengetahui bersamaan dengan itu annallaha qad takaffala liman tawakkala alaihi bil kifayatit tammah. Ia pun yakin bahwasanya Allah sungguh menjamin bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan jaminan yang sempurna. Fayathiqu billah wa yatma'inu li wa'dih, maka dia pun yakin kepada Allah, tenteram dengan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayazulu hammuhu wa qanaquhu, sehingga hilanglah kesedihannya, keresahannya. Wa yatabaddalu usruhu yusran, kesusahan hidupnya pun berganti dengan kemudahan. Wa tarahuhu farahan, kesedihannya berganti dengan kegembiraan. Wa khawfuhu amnan, kekhawatirannya pun berganti dengan keamanan. Ini ya. Barakallahu fikum. Ada sebuah pengalaman, ada cerita dari salah seorang jamaah haji. Dia bercerita pengalaman dia ketika ibadah haji itu. Ceritanya beliaunya itu ingin tentunya menerapkan ibadah hajinya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Maka yang seharusnya dia kerjakan, tetapi kebanyakan tidak mengerjakan, ya dia bagaimana tetap mengerjakan sunnah tersebut meskipun banyak yang tidak mengamalkan. Maka istilahnya kalau orang zaman sekarang mengistilahkan dengan tanazul. Tanazul itu dia membuat surat pernyataan kepada ketua bahwa saya dengan pilihan sendiri pergi, tidak bersama rombongan. Kalau terjadi apa-apa, tanggung jawab pribadi. Nanti ada tanda tangan materai. Nah, dia pun sendirian itu ceritanya, karena saat itu semua sepo-sepo semua memang jadi semua ikut dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu di tanggal 8 Zulhijjah itu perginya langsung ke Arafah. Sementara yang sunnah 8 Zulhijjah itu ke Mina terlebih dahulu. Maka dia buat seperti itu, sudah berpikir nanti pasti akan jalan kaki ke sana sendirian, nggak tahu jalan kemana untuk orang-orang belum pernah ke sana. Ternyata ya ketawakalan dia kepada Allah berbuah kemudahan. Ternyata ada bis yang siap mengantar, diikutkan dengan motor yang lain. Berangkat ya, sampai sana betul sampai Mina bermalam satu malam. Setelah itu harus pergi menuju ke Arafah. Berpikirnya dulu juga mau jalan, tapi ternyata ada bis lagi yang siap mengantar ke sana. Sampai di Arafah, saya harus ketemu dengan rombongan saya. Kalau yang lain kan langsung ke Arafah ini. Itu bagaimana cara nyarinya? Sudah pokoknya nomornya, nomor tenda nomor sekian. Cari sampai dia ketemu juga. Oh, itu rombongan saya. Ketemu dia dengan teman-temannya, rombongannya. Dari Arafah balik malam ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu yang sunnah bagaimana terus sampai fajar, salat subuh di situ. Habis subuh begitu mulai terang sebelum terbit matahari, bertolak pergi meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Ya, rombongannya itu belum naik bis karena memang antri. Kalau ingin barang rombongannya paling duha baru berangkat. Akhirnya dia mau bagaimana lagi? Bismillah, jalan. Demi mengamalkan sunnah tadi dia jalan sendirian. Supaya ngikuti orang. Hatinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Akhirnya bisa sampai di Mina. cari tenda-tenda, ketemu juga dengan rombongan yang tadi. Sudah lebih dulu sampai mereka karena naik bis. Nah, di sana wah sampai, ketemu lagi dengan saudara-saudaranya. Setelah itu tugas berikutnya adalah melempar jumroh. Ya, rombongannya nanti, ini masih rame-ramenya. Tapi yang paling afdal sekarang itu waktu duha. Diumumkan itu, jangan sekarang, jangan sekarang, lagi rame-ramenya. Ya, bismillah. Berangkat. Rame sekali katanya. Ia pun berangkat. Dan masya Allah memang katanya sangat ramai sekali. Sehingga ini kalau mati ya tidak apa-apa lah, bismillah. Dia berangkat tawakal kepada Allah, ternyata sampai sana mudah. Lenggang, lempar dengan mudah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus begitu sampai pada saatnya dia harus tawaf ifadah. Ini pokoknya dan singkat begitu. Sampai saatnya tawaf ifadah, karena dia jalan dari Mina ke Mekah pas pulangnya. Juga tadi dalam rangka mengamalkan sunnah dia jalan. Yang lainnya iblis dia jalan. Capek. Nah saat datang masa di mana rombongan yang lain, malam ini kita tawaf ifadah. Dia pun tergugah jiwanya, kata dia, wah, saya yang muda pun harus bisa. Masa yang tua-tua tawaf ifadahnya nanti malam, saya masuk mau besok, saya juga harus nanti malam. Saya ini kan orang kuat, saya ini orang muda. Muncul dia sudah hatinya berbelok. Sudah bukan lagi tawakalnya pada Allah, sudah bukan lagi dorongannya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Betul, dia berangkat. Saya akan berangkat lebih dulu. Yang lain belum berangkat, berangkat dulu ke Masjid Haram. Bismillah sampai sana. Subhanallah. Sampai sana, yang biasa buat itu tawaf yang paling bawah itu ditutup. Sudah ramai, naik ke atas. Lewat atas. Jaraknya kan tentu lebih jauh kalau atas. Naiklah dia. Apalah, jauh-jauh. Sudah sampai sana, masih lenggang. Dia belum sampai Hajar Aswad. Tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad. Dilihat sebelah sana Hajar Aswad. Cari dulu sampai dia sejajar dengan Hajar Aswad. Tiba-tiba qadarullah, kata dia, semua maju, ramai sekali. Macet. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur, enggak bisa kanan, enggak bisa kiri. Diam. Kok jadi begini? Mulai sesak dadanya cerita. Kan ramai banyak orang. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ini gak bisa dengar banyak ini juga. Oh, sampai jam berapa? Belum juga mulai kan? Belum juga mulai hitungan mau 7. 1, 2, 3, sampai 7 belum mulai. Sudah seperti itu. Akhirnya dia urungkan niatnya. Bagaimana berusaha keluar. Gak jadi gitu maksudnya. Itu pun susah. Sedikit, sedikit, sedikit. Akhirnya Allah beri kemudahan, dia bisa keluar. Pulang dia balik ke hotel dalam hati, itu yang bah-bah kasihan ini. Nanti akan mengalami sebagaimana saya. Padahal gak bisa nanti. Tapi mau gimana lagi, gak mungkin mencegah mereka padahal sudah berangkat ke sana. Pulang, tidur. Paginya ternyata semua bah-bahnya selesai. Tanya, gak bersusahan? Enggak. Gak di atas? Enggak, di bawah. Subhanallah. Dianya sampai seperti itu karena sudah berbelok hatinya di dalam tawakalnya, sudah bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi susah, jadi berat, jadi enggak jadi, jadi enggak bisa. Maka barakallahu fikum, jangan menjalani hidup, jangan tawakalnya kepada kemampuan pribadi. Kita itu lemah. Tetapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kaya. Nah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir kepada Allah, sangat-sangat butuh kepada Allah. Allah zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, maka kata Syekh selanjutnya, fanas'aluhu ta'ala al-afiyah. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa an yatafaddala alaina biquwwatil qalb, yang kita memohon semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan hati. Hati yang kuat bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. thabatihi bitawakkulil kamil, memohon agar hati ini dikokohkan dengan bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Alladzi takaffalallahu bi ahlihi bi kulli khair, yang Allah menjamin bagi siapa yang bertawakal kepadanya akan Allah jamin dengan semua kebaikan. Wa dafa'a kulla makruhin, dan Allah akan jauhkan dia dari segala perkara-perkara yang dibenci. Nah, ini ya, jadi betul-betul merupakan sebab kebahagiaan hati yang bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi ini butuh mujahadatun nafs, bagaimana dia betul-betul menjihadi, mendidik jiwanya untuk betul-betul tawakalnya kepada Allah. Itu yang butuh terus kita latih. Butuh untuk yang terus kita latih, dan kita muhasabah, koreksi lagi, koreksi ini saya bagaimana, bersandarnya ke siapa, tawakalnya ke siapa. Ya, ini yang butuh kita latih. Dan barakallahu fikum, jangan samakan kita dengan orang. Artinya begini, ketika Allah berikan kepada kita karunia jiwa yang kuat bisa tawakal kepada Allah, itu jangan paksakan orang, kamu harus bisa, kamu harus begini. Jangan juga. Ketika orang baru belajar mengenal tauhid, belajar untuk tawakal kepada Allah, itu perlu dibimbing pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jangan langsung menuntut, "Loh, kamu apa ya begitu? Harusnya begini. Harusnya tawakal pada Allah." Semakin stres dia. Kadang kita menyamakan orang harus seperti kita. Allah karuniakan pada kita ketawakalan kepada Allah, kemudian menuntut orang harus bisa juga langsung seperti kita. Nah, pasien-pasien tadi harus dibimbing terus pelan, difahamkan, diarahkan, ya, karena masih lemah hatinya. Kebersandaran hatinya masih kepada yang selain Allah. Masih kalah jiwanya oleh khayalan-khayalan tadi. Nah, di situ terus kita sabari, diajak pelan-pelan. Bagaimana agar diluruskan hati dia betul-betul tawakalnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, dan seterusnya tadi. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil dari kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari masing-masing dari kita terus membenahi diri kita, memperkokoh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.